السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung dan akan selalu demikian, tidak akan mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Imam Ahmad, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu suka berdoa dengan doa Allahumma la tutalibna biwafa'i syukri fima an'amta bihi alaina. Jadi di antara doa yang dibaca Al-Imam Ahmad, salah satu dari empat imam madhab murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adalah ya Allah, janganlah engkau tuntut kami agar kami bersyukur dengan syukur yang sempurna 100% dari seluruh nikmat yang engkau berikan kepada kami. Jadi kami akan berusaha bersyukur, tapi kalau disuruh bersyukur 100% untuk seluruh nikmat, ya kami gak sanggup ya Allah. Jadi tolong jangan tuntut kami 100%, karena siapa yang bisa bersyukur 100%? Siapa yang bisa bersyukur 100% untuk setiap detakan jantungnya? Kalau Allah tuntut kita nanti di hari kiamat untuk setiap detakan jantung kita, maka ada masalah besar nanti di hari kiamat. Itu baru detakan jantung, belum aliran darah, belum fungsi ginjal. Itu baru fisik, belum kita bicara nikmat hidayah, nikmat ilmu. Oleh karena itu, sangat-sangat wajar dan clear ketika Allah mengatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian gak akan bisa menghitungnya. Ya kalau ngitung aja gak bisa, gimana bersyukur? Kan gitu ya, ngitung aja gak bisa, gimana bersyukur 100%? Oleh karena itu, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah, bersyukurlah semampu kalian. Tapi jujur sama Allah, kalau mampunya 80% ya jangan 70%. Kalau mampunya 90%, ya jangan hanya melakukan 80%. Tapi ini yang harus kita sadari hadirin, kita punya PR bersyukur itu sangat besar. Tapi sayangnya seringkali kita enggak memikirkan itu gitu loh, enggak menatap itu. Kita justru sibuk ke hal-hal lain yang seringkali kontraproduktif dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita berusaha bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama buku yang sangat fenomenal dan buku yang diterapkan atau digunakan oleh banyak ulama dari zaman ke zaman untuk mendidik umat, untuk mendidik masyarakat. Buku yang bernama Riyadus Salihin karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh kaum muslimin. Hadirin Allah muliakan, kembali dalam bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Dan kembali dengan surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Dan Allah berfirman, laki-laki atau suami pemimpin bagi istri disebabkan dua hal, karena Allah memberikan sifat-sifat yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin itu lebih ke laki-laki dibanding istri, walaupun wanita juga diberikan sifat itu, dan ini kaidah umum. Dan yang kedua, karena suami memberikan nafkah dari harta mereka. Maka wanita yang soleh, wanita yang istiqomah adalah wanita yang taat kepada Allah lalu taat kepada suami. Hafizatul ghaib, dan menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga harta suami, dan menjaga seluruh hak-hak Allah ketika suaminya tidak ada di sisinya, ketika suaminya sedang pergi, ketika suaminya sedang dinas, atau ketika suaminya sedang ke kantor atau sedang ada urusan dan dia sendiri di rumah, atau kalau mau yang lebih ketika dia sedang berada di dalam kamar, nggak ada siapa-siapa, suaminya kerja di luar kamar gitu, atau di ruang kerja suaminya. Gitu loh. Sama-sama di rumah, tapi dari pagi sampai malam suami nggak ada di sisi dia, karena suaminya full mengerjakan tugas-tugas di ruang kerja, dan istrinya dengan bebas beraktivitas di kamar, di dapur, di segala macam, dan dengan handphone atau gadget di tangan dia bisa lakukan apapun dan bisa berkomunikasi dengan siapapun tanpa diketahui oleh suaminya. Nah, pada saat-saat itu ia jaga diri, jaga kehormatan, jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan besar dari kata lil ghaib, ketika suami tidak ada, itu menunjukkan bahwa kalau si istri atau sang istri begitu setia, begitu jujur, dan begitu taat, nurut, ketika suaminya gak ada, Lalu bagaimana jika suaminya ada? Lalu bagaimana jika suaminya bersama dia, berada di sisinya? Maka dia akan maksimal, totalitas, all out dalam memberikan hak suami. Itu poinnya. Karena ketika seorang istri sendirian, disitulah ujian kejujuran, ujian iman, ujian kesetiaan, ujian loyalitas, ujian kemuliaan dalam menjaga kehormatan dan harga dirinya sebagai wanita. Ketika dia berhasil, maka biarlah ketika suaminya ada, dia pun akan berhasil. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Hafizatun lil ghaib, yang menjaga diri, kehormatan, harta dan hak Allah ketika suaminya sedang tidak bersamanya. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan sejenak. Bima hafizallahu, bima hafizallahu. Ini menarik karena kalau kita buka keterangan para ulama tafsir, ada keterangan yang cukup dalam dan sangat dalam dan melahirkan pelajaran penting dalam kehidupan kita, khususnya bagi istri. Jadi hadirin Allah muliakan, bima hafidhullah, kalau kita artikan dengan simple, mari kita lihat terjemahannya. Bima hafidhullah, karena Allah telah memelihara mereka. Hadirin Allah muliakan, ada beberapa keterangan dan ini disebabkan kalau kita lihat ya, coba kita lihat redaksinya. Bima hafidhullah, bima hafidhullah, kuncinya tuh ada di bima itu. Wa bima, bima hafidhullah. Apa makna ma di situ? Jadi apa makna bi dan apa makna ma? Ada yang menjelaskan ma di sini maknanya ma masdariyah. Maka konsekuensi maknanya ke sini gitu. Ada yang mengatakan ini ma mausulah. Maka kalau ma mausulah, maka beda lagi maknanya. Jadi pusing ya. Apa itu masdariyah? Apa itu mausulah? Enggak, kita enggak akan masuk ke sana. Loh, tadi kenapa disebutkan? Hanya pesan singkat aja bahwa bahasa Arab itu penting. Dan kita enggak mungkin bisa ngerti Al-Qur'an tanpa bahasa Arab. Karena masdariyah, mausulah dan lain-lain itu berkaitan dengan bahasa Arab. Bahkan dalam ayat ini, coba balik lagi ke redaksinya. Bima hafidhullah, bima hafidhullah. Allahnya tuh domi apa? Harokatnya apa? Dhommah ya. Dhommah. Ada pembahasan para ulama, bisa enggak dibaca bima hafidhullah ha gitu. Sebagaimana bacaan Abu Ja'far. Dan itu pembahasannya panjang lagi. Dan nanti arah maknanya juga berbeda. Kita gak akan bahas itu secara detail. Bismillah. Tapi saya pesannya adalah bahwa pentingnya bahasa Arab. Kalau kita ingin memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, dan kalau emang nggak cukup dengan terjemahan, coba lihat terjemahannya, hadirin. Bima hafizullah, karena suami telah memelihara, teman-teman. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Ini bisa ke masdariyah, ini bisa ke mausulah. Kalau pakai terjemahan ini. Tapi bisa kemana-mana, nanti kita jelaskan. Bismillah. Tapi intinya terjemahan tidak bisa mengakomodir semua keterangan yang akan kita dapatkan jika kita mengerti bahasa Arab, itu poinnya. Karena karakter terjemahan itu singkat dan simple. Bukan karena gak ngerti, bukan. Penerjemah secara umum jago-jago. Tapi bagaimana kan menyampaikan makna yang simple, sederhana bagi pembaca. Hadirin Allah muliakan. Oke, kita gak bahas masalah itu, tapi kita langsung bahas maknanya. Apa sih makna bima hafidhullah? Di antara maknanya, bima hafidhullah itu artinya adalah hafidhatu lil ghaibi, wanita yang menjaga diri, kehormatan, harta suami, dan seluruh hak-hak Allah ketika suaminya tidak ada. Dan istri bisa seperti itu karena Allah menjaga mereka. Karena Allah menjaga mereka. Karena Allah menjaga mereka. Itu arti bima hafidhullah. Karena Allah memelihara mereka, itu artinya karena Allah menjaga mereka. Memberikan taufik kepada mereka. Mereka bisa melakukan itu karena Allah kasih taufik untuk mereka, dan karena Allah jaga diri mereka di saat suami mereka tidak ada. Maka jika Allah tidak memberikan taufik kepada istri, tidak menjaga hati dan jiwa istri, maka istri tidak akan bisa memiliki performa sebaik dan seindah ini. Dia tidak akan bisa menjaga hak Allah, lalu hak suami ketika suaminya tidak ada. Jadi kalau Allah cabut taufiknya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolong si istri, tidak memberikan kekuatan kepada istri, tidak memberikan taufik kepada istri, maka istri akan bermain ketika suaminya gak ada. Istri akan merendahkan dirinya, merendahkan kehormatannya ketika suaminya gak ada. Bahkan ketika suaminya ada. Betapa banyak orang melakukan affair melalui handphone ketika pasangannya ada di hadapannya. Pasangannya ada di hadapannya, dia WA sama pihak lain. Bahkan WA mesra pula. Apalagi pasangannya gak ada. ini penting, hadir. Kalau Allah enggak tolong, kalau Allah enggak kasih pertolongan, kalau Allah enggak kasih taufik, enggak akan bisa istri setia, enggak akan. Enggak akan bisa istri mempertahankan kehormatannya ketika suaminya enggak ada. Itu pesan besar. Gak akan bisa. Mau secerdas apapun istri, justru kalau gak pakai taufik dan pertolongan dan hidayah, semakin cerdas seseorang, semakin punya banyak trik. Lebih mengerikan lagi. Tenang aja, Pak Ustaz, istri saya cerdas. Justru itu bahaya. Sebagaimana semakin cerdas suami, semakin banyak trik untuk bermain di luar. Kalau kecerdasan tidak dikawal dengan ketakwaan dan tidak dijaga oleh taufik Allah Subhanahu wa taala. Kan semakin kita cerdas, semakin banyak opsi untuk ngebego-begoin orang kalau bahasa lapangan. Semakin banyak cara untuk membodoh-bodohi orang, itu bahasa halusnya. Jadi ini bukan tentang kecerdasan. Ada banyak cara. Ini tentang taufik dan hidayah. Ini tentang penjagaan dan pertolongan dari Al-Alimul Khabir, As-Sami'ul Basir. Nah, bagaimana kita memahami makna ini? Dan makna ini lahir jika ma itu masdariyah. Nah, itu baru kita ini kan. Sekilas info aja. Jadi kita fokus ke makna ya. Jadi hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah, artinya istri yang menjaga diri, kehormatan, harta suami dan seluruh hak Allah ketika suami tidak ada, dan itu dia itu dikarenakan Allah menjaga dia dan memberikan taufik kepada dia. Kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah, dia tidak akan bisa melakukan itu. Tidak akan bisa. Hanya dengan taufik Allah. Dan setia ketika suami tidak ada itu tidak mudah. Kecuali dimudahkan oleh Allah. Menahan godaan ketika pasangan gak ada itu sulit. Kecuali diberikan taufik oleh Allah. Gak akan bisa. Oleh karena itu, hadirin, dari sini, coba kita kembali lihat dari dua sisi. Kita mulai dari sisi istri, karena ini directnya ke istri. Untuk saudari-saudari kita, para istri, kalau ia ingin menjaga kehormatannya, khususnya ketika suaminya gak ada, ia ingin menjadi wanita soleha, karena ini penentuan wanita soleha loh. Kalau dia gak jaga kehormatan, dia gak jaga dirinya, dia gak jaga harta suami, dia gak jaga hak-hak Allah ketika suaminya gak ada, maka dia bukan istri soleha. Dan dia bukan wanita soleha. Dia bukan wanita yang baik. Dan dia akan punya masalah besar di alam kubur nanti. Dia akan punya masalah besar di hari kiamat. Karena dia berkhianat. La iman liman la amanatalah, kata Nabi SAW. Tidak ada iman bagi orang yang berkhianat. Tidak ada iman. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Wa idza tumina khan, jika dia dikasih amanat, dia khianat. Itu tanda orang munafik. Jadi istri yang tidak bisa jaga kehormatan, tidak bisa jaga harta, gak bisa, dia bisa munafik. Bahaya ketika suaminya gak ada. Jadi istri yang ingin menjadi wanita salehah dan ingin memiliki sifat yang mulia ini, karakter yang mulia ini, maka ia harus banyak-banyak minta pertolongan dan taufik kepada Allah. Minta pertolongan dan taufik kepada Allah. Harus banyak-banyak mendekat kepada Allah. Baik keseharian, apalagi atau khususnya ketika suami keluar kota atau safar atau keluar negeri, itu harus lebih getol lagi minta pertolongan. Minta pertolongan keseharian, karena setiap hari secara umum ya, secara umum kondisi rumah tangga kita, suami akan pergi atau istrinya kerja, otomatis gak bareng suami. Dan kan kalau misalnya kalau istri kerja, akan kan ada banyak ketemu orang di kantor, akan ini, ada itu, dan seterusnya. Dan betapa banyak affair terjadi di lingkungan-lingkungan seperti itu. Nah, pertanyaannya, sudah minta pertolongan sama Allah apa tidak? Jadi kan ketika gak bersama suami, bukan hanya dalam posisi suami yang pergi, bisa jadi istrinya yang harus pergi ke sesuatu tempat. Kepergiannya sih mubah, tapi kita gak tahu di sana ketemu siapa kan. Atau pada saat pergi berkomunikasi dengan siapa. Oleh karena itu mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Minta taufik kepada Allah. Ya Allah, tolong jaga diri saya. Ya Allah, jangan uji saya dari sisi ini, tolong. Karena berat diuji dari sisi itu. Kalau kita keluar rumah, baca doa Allahumma inni a'udzubika an adhilla wa dhal. Sebelumnya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adhilla wa dhal aw azila wa zal aw adhlim aw udhlam aw ajhal yujhal 'alayya. Baca doa itu, minta tolong jaga saya. Khususnya ketika saya gak bersama suami saya. Minta pertolongan sama Allah. Allah kalau gak kasih taufik, aduh, kita akan terfitnah, hadirin. Jadi, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Banyak-banyak sholat, sujud, zikir. Zikir pagi petang, jangan ya. Kita butuh pertolongan Allah. Itu dari sisi istri. Yang kedua dari sisi istri, kalau berhasil, maka jangan lupa bersyukur kepada Allah. Baik ketika suami safar atau keluar kota atau keluar negeri, maupun keseharian. Misalnya suami pergi 3 hari, minta ya Allah tolong jaga saya, suami saya pergi. Begitu suami pulang dan Allah jaga, aman gitu. Pertanyaannya, udah bersyukur belum sama Allah? Alhamdulillah ya Allah, Allah jaga saya. Kalau Allah mau, aduh, gampang banget kita terpleset, hadirin. Dan itu bisa jadi awal dari kehancuran rumah tangga kita. Dan kita nyesel bisa seumur hidup, hadirin. Ada banyak istri menyampaikan, saya ini real, mereka konsul, saya hidup saya sulit, Ustaz. Karena sekarang saya tuh sendirian dan harus menghadapi masalah hidup sendirian, artinya gak punya suami. Dan penyebab saya sendirian karena kesalahan saya sendiri pada saat saya berumah tangga, blunder yang saya lakukan, sehingga saya tuh menyesal banget akhirnya begini. Gimana solusinya? Jadi ada banyak penyesalan kalau udah kejadian. Makanya bersyukurlah kepada Allah. Nah, seringkali kita lupa bersyukur, hadirin. Allah telah jaga diri kita, jaga kehormatan kita, jaga kita agar tetap amanah dengan omega atau memegang harta suami. Kita tetap bisa beribadah sama Allah walaupun suami gak ada. Oh, itu kan sulit, hadirin. Tetap bisa ibadah, jaga hak Allah walaupun suami gak ada. Nah, itu udah disyukuri atau belum? Sudah disyukuri atau belum? Nah, itu dari sisi istri. Dari sisi suami, hadirin, sudahkah kita minta pertolongan kepada Allah juga? Khususnya ketika kita meninggalkan istri kita. Seringkali kita hanya fokus masalah teknis, ini gimana, ini gimana. Dan sebagian suami yang posesif berusaha ngecek, pokoknya dicek di handphone dan seterusnya. Dicek handphonenya ada di mana, find my handphone, gitu-gitulah. Atau dia punya orang, dia cek ke drivernya. Pak, ibu ada di mana? Oh, ibu ada di rumah. Oh, aman. Jadi dia berusaha jaga istrinya, tapi dari teknis doang. Apakah efektif? Ya, gak efektif lah, hadirin. Karena intinya itu pertolongan Allah, bukan pagar yang dia buat, bukan orang-orang dia yang dia suruh ngejagain istrinya. Ya, kadang-kadang banyak suami kan ngeceknya dari di apa, melalui supir misalnya, atau melalui orang inilah. Ibu ada di mana? Di rumah. Belum ada yang, belum keluar sama sekali, Pak. Hari ini belum sih, Pak. Saya stand aja. Oh, iya. Ya, driver kan cuma tahu itu. Tapi ngapain? Ibunya tahu, bos ibunya itu di rumah, kan dia nggak tahu. Masa dia disuruh masuk kamarnya, kan nggak mungkin. Kamu masih di mana? Masih ini nganterin ibu ketemu teman-temannya. Oh iya, betul. Dalam hati suaminya, oh, istri udah izin mau ketemu teman-temannya. Terus dicek lagi suaminya, di mana nih? Di rumahnya Bu Fulana. Oh, oke. Iya, benar, izinnya juga sama. Emang Anda bisa pastikan di dalam rumah itu ada siapa aja? Kan gak bisa. Dan emang driver Anda bisa masuk ke dalam rumahnya? Nggak bisa juga. Tapi pertanyaannya, apakah Allah tahu siapa saja yang ada dalam rumah? Allah tahu. Kenapa kita nggak doa sama Allah? Kenapa kita nggak doa sama Allah? Makanya kan doa safar itu apa, hadirin? Masih ingat nggak doa safar? Doa pepergian jauh, apa doanya? Allahumma anta sahibu fis safar. Terus wal khalifatu fil ahl. Itu. Ya Allah, engkau tuh pendampingku dalam safar. Dan engkau penjaga keluargaku selama aku safar. Itu. Jadi pengganti, maksudnya penjaga keluargaku ketika safar. Gak ada yang bisa jagain keluarga saya, istri saya, Allah, kecuali engkau. Itu doa safar. Nah, kita seringkali baca tapi gak dihayati. Atau gak baca sama sekali. Udah main safar-safar aja. Begitu setelah ini baru kebongkar skandal. Ya, gimana diapain lagi hadirin. Tapi pertanyaan kita udah minta pertolongan belum sama Allah? Udah doa belum sama Allah? Itu penting. Jadi yang bisa tolong tuh hanya Allah. Dalam kondisi gini, yang bisa tolong sama Allah. Lalu setiap pagi dan sore, sudahkah kita berdoa sama Allah? Makanya diantara doa pagi atau zikir pagi dan sore apa? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Lanjut. Lupa lagi. Baca gak pagi ini? Fi dini wa dunyaya. Terus. Wa ahli wa mali. Apa artinya? Ya Allah, maafkan dan selamatkan. Ya Allah, maafkan dan selamatkan aku. Allah maaf ini. Allah ini as'alukal afwa wal afiyah. Saya minta ampunan dan keselamatan. Dari sisi apa? Agama ya Allah. Terus dunia ya Allah. Terus keluarga ya Allah, istri dan anak-anak. Terus harta ya Allah. Itu. Itu pagi petang kita disuruh baca itu. Minta pertolongan, karena kita ada waktu-waktu kita gak sama istri kita. Dan kita berharap ketika kita gak bersama istri kita, Allah jaga dia. Kan begitu hadirin. Lalu yang kedua, ketika kita pulang ke rumah, kita bersama istri kita, dan dengan taufik dan pertolongan Allah, aman-aman saja. Allah jaga istri kita. Atau istri kita keluar, ketika balik lagi, gak ada apa-apa. Allah jaga. Pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur terhadap nikmat ini? Allahu Akbar. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Jarang hambaku yang bersyukur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Sebelum kita bersyukur, pertanyaan menggelitiknya, siapa di antara kita yang menyadari dan meresapi bahwa penjagaan ini adalah nikmat besar dari Allah? Lupa kita. Seringkali kita lupa bahwa penjagaan ini adalah nikmat besar dari Allah. Kita lupa bahwa ketika istri kita terjaga, istri kita setia, istri kita menjaga kehormatannya, istri kita menjaga hak Allah, khususnya pada saat kita gak ada. Itu karena pertolongan dan penjagaan Allah. Dan itu nikmat besar. Nikmat besar. Yang gak bisa dihargai dengan uang. Nikmat besar. Tapi kita lupa bersyukur, hadirin. Lupa bersyukur. Karena setiap hari kita akan keluar rumah, meninggalkan istri di rumah, atau sama-sama keluar rumah, Nanti malam balik lagi, ketemu lagi. Akhirnya rutinitas itu membuat kita menganggap hal mewah ini tuh biasa. Kathratul misastumitul ihsas, seringnya sebuah hal itu membuat kita gak sensitif lagi, membuat kita gak peka lagi. Padahal itu nikmat yang sangat luar biasa. Udah gak kita doa. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ini itu berhasil karena taufik Allah. Maka mintalah kepada Allah dan bersyukurlah ketika Allah berikan itu dan Allah jaga itu dari kita. Ini yang bisa disampaikan. Kita akan lanjutkan bismillahi ta'ala di pertemuan berikutnya insyaAllah. Waktu setelah habis, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.